Hei amamlani, musti mo miala na mamlayo, era sare makcho haksala nareti wasimiat desikri. Orem yenas, hei ne miga wasimia mamlandagun, nege iminti wensra eraske. Paulus itenir miato hak maminti nuskolosegi, mage teram resmar sambayan. Waigo hat ni magui. Kete mimres mam siambayan. De giagi ne musti mo mial rala miku sunare mam siambayan. Oregol nyem siambayan mo msiala geras kebati hula sugui. Orem siambayan mo gete mimlu agaram jagun. Ma miten hula sugui ma yal klelane ras ke itmaram. Ma bisa maram ya berita wasinyano malo su Kristus kini. Heit lul soge hula soge ya la wasinyano des miagi hunigi. Keske de titaras ne nenmo sis hela mane. Ode sen wage guminti se miet met ke kralage kali gabrita wasinyano des. Lema dem siamba en mom nyena siau. Ma bisa ma gaklol wasinyano des mia iri rehre, kali kweo he musti mo gala goljes. Tela irmia tohagare, ror iria lemama tohagare. Ode gol nye mior iria lemama tohag Yesus ke, musti mok tela miala nekre mumu nege gietje heiluro liagwe, ma bisa ma milige raske tohatjet ke. Horegete mlia luksegue de giagi nege mio bagaklelan ge itma mihesi tiebut ketisir. Horegol nye mihes tuna miori riale mamato hag Yesus desi kremo. Mtianuk tune rasare ma mial rala takrala nare martomolui. Kol nye miala goljes desi go anah mieo. Kol gabe itimi hala suai tunra tanugarene. Paulus gyusua siat yakie. Waigo hat ni magwe. Kaso itwa tiki kus kulobak ne. Mabia ides mia lio sutie. Tikte la ribun mariti mayanwe. Inege itotomo lutel masialu giau. Ode gori nege itie butke wasi magari aram. Lema de gaso imati siega e. Ma miekte la madi tima aram nyekre. Ode idaguno bisa mayal gya urala mire. Ode gaso ima biao. Yori twait Onesimus aramilo bakdes. Onesimus nege itotomo lutel dagun. Ode inege. Mikte mahnu. Lema de deruge anar losu tie, tinam ribun madi tima aramnye, tiwen arami mintine. Klala, Aristarkus nege liak kwema ine inoriatwi semiet metke krala gene, inege yosawasi salam getie. Tiabal Markus abar nabasua ine, nege yosawasi salam getie dagun. Odem nyena sohe, lia kego sa nyanoge maklosu Markus tie, magol nyebi aides, desige momigita mamia lia iwasim se ikrala nare. Ode Yesu sara bugio, Justus ne, inege yosa wasi salamge tie dagun. Ode tiria Yahudi matoha Kristus ke sir mumune, cuma mo irdetel me rmesa na roriati garia nebu. Garia nege, ne aramia brita hula sogwe ma iri rehreo. Kol giabe ine ihareta gola raja gene. Ode detel gwe rsalu gode raluga ya duagun. Ode pafras yosa wasi salam getie dagun. Inege mikte mahnu. Ode Yesus Kristus kewasi magaria idagun. Magia gigiagi ne yalgiao ima siamba yantie. Maiten mahula sogo ya la wasim tiotto hagare mamalia gau. Hore mie bain bain nama hula sogwe ibu are mumu. Hore yanwege gatos de. Makwe ohe. Inege giaria bain bain tie. Hore tiria mamintila odikia nare. Rtaba liria hieropolis are ragun. Hore dokter Lugas. Aramilobak desige yordemas de Rosa White salam getie ragun. Lema de. Mlyo suti twait matohak maminti nuslaudokia nare ohe. Aramyo sarawasim shalam geti sir. Ore tinim fadagun. Rtabala irmya tohak mawahuk sir tinim fawasi sejes marasam bayanne. Ore gol nyembya chatya hnye. Tirmya tohak maminti golose nare mumu makteide. Desigo myo sati irmya tohak maminti laudokia nare. Mabisa ma. Arbaca dagun. Ode musti momiten wasi gwatya hida guosa tila odokia naredes ma einen biaca dagun. Ode mliosuti arkipus manjena sohe. Musti mo giarja hahrari tiebutke inalti ides niniktei. Yaune Paulus. Magosa wasik solam getiei. Yaunege kmesa na kwestu na katu manos lianwe krebon mianei. Horege te mimlua giau, kaligumin ti semiet metke krala geangora. Horeguten maeras manos hula sogwe, gyormik temtem. Atyahnye te igeresje.